kemuliaan malam Al-Qadar itu lebih mulia, lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan, lebih. Jadi bisa 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, 5000 bulan, terserah Allah. Karena bahasanya lebih. Kalau Anda ibadah berdapatan dengan malam itu lebih daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan saja kurang lebih 83 tahun, maka kalau ada orang sholat di malam itu, baca Quran, itu nilainya lebih daripada itu. Pada saat itu malaikat turun. Di saking cepatnya malaikat turun, jadi saling berdesakan, saling kumpul. Karena itu seakan-akan menutup keadaan di bumi ini sampai-sampai suasana begitu tenang. Jadi angin kayaknya bertiupnya sepoi, tenang. Pohon-pohon tidak gemerincing karena malaikat turun. Jadi menghambat pergerakan itu. Suasana tenang, enak, banyak. Bahkan Masya Allah, khusus malam Al-Qadar, ikut turun. Saking pentingnya malam ini, ikut turun Jibril.